بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran al-usul min al-usul. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita sudah bacakan pembagian kalam dari sisi istimal penggunaannya. Kalam yang mustakmal fi mawdi'ah disebut hakikat al-haqiqah. Kalau yang musta'mal fi ghairi ma wudi'ala itu namanya majaz. Pembagian seperti ini yang masyhur inda aktsaril mutaakhirin, pada kebanyakan orang-orang belakangan. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan la majaz bil Quran, tidak ada majaz dalam Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan la majaz fil Quran wala fi ghairi, tidak ada majaz dalam Al-Quran dan tidak pula yang lainnya selain Al-Quran dari kalam Arab. Wabihi qala Abu Ishaq Al-Isfirayin wa kadharika Syekh Asy-Syangqiti rahimahullah. Seperti ini yang dikatakan oleh Imam Al-Isfirayni dan juga Imam Asy-Syangqiti rahimahullah, tidak ada dalam Al-Quran ataupun yang lainnya dari kalam Arab yang namanya majaz. Nah, waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa kadzalik tilmidhuhu Ibnu Qayyim ala annahu istilahun hadis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan bahwa yang namanya istilah majaz ini istilah baru. Ba'dan qidai al-quruni thalathah al-mufaddalah, setelah berlalunya tiga generasi yang utama, sahabah, tabi'un wa atba'ut tabi'in. Setelah itu baru muncul istilah ini. Naam. Wa hadha huwa as-shawab. Dan ini yang benar dalam masalah ini. Naam, hanya saja perlu juga kita mengetahui pembagian ini karena memang demikian yang akan kita jumpai di dalam kitab-kitab usul. Nah, dan insyaallah ada lagi nanti perluasannya dalam masalah ini. Sekarang kita akan membahas masalah yang berikutnya. Yang ini semua tujuannya adalah untuk menerangkan tentang dalalatul alfaz, petunjuk-petunjuk lafaz yang ini dibutuhkan dalam ilmu usul. Baik. Yang akan kita baca di sini adalah tentang masalah al-amr. Amr, perintah. Baik. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-amru ta'rifuhu. Al-amru qawlun yatazammanu talab al-fi'li 'ala wajhi al-isti'la'i. Mithlu أَكِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا قَوْلٌ الْإِشَارَةُ فَلَا تُسَمَّى أَمْرًا وَإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَاهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا طَلَبَ الْفِعْلِ النَّهْيُ لِأَنَّهُ طَلَبُ تَرْكٍ وَالْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْإِيجَادِ الْإِيجَادُ وَالْمُرَادُ والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به قول المأمور به فيشمل القول المأمور به وخرج بقولنا على وجه الاستئلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بال qara'in bil qara'in siyagul amri arba'un al-ula fi'lul amri mithlu utlu ma uhiya ilayka minal kitabi athani ismul fi'lil amri mithlu hayya 'alas salat athalith al-masdarun na'ibu 'an fi'lil amri mithlu فَإِذَا لَكِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ الرَّابِ الْمُضَارِئُ الْمَقْرُونُ بِلَامِ الْأَمْرِ مِثْلُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ الْأَمْرِ مِثْلُ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ فَرْدٌ أَوْ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ طَاعَةٌ أَوْ يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. نعم. Dimulai dari ta'rif, definisi amr. Qala rahimallah al-amru qawlun. Amr itu adalah qawl, ucapan. Maka tidak termasuk amr, ini isyarat ya, walaupun bisa mengandung makna perintah. Tapi yang dimaksud dalam pengertian perintah di sini adalah yang berupa ucapan, bukan isyarat. Paham? Karena kita membahas dalalatul alfaz, petunjuklah lafaz, sehingga yang jadi maudhu'nya itu adalah masalah alfaz, ucapan-ucapan. Dari ucapan-ucapan itu, mana ucapan yang itu nilainya amr? Paham? Sehingga ketentuan pertamanya adalah qaul. Amr itu qaul, bukan isyarat, tapi qaul. Qaul yang seperti apa? Qaul yatadhammanu talab al-fi'li, yang mengandung arti tuntutan perbuatan. Perkataan yang itu artinya menuntut suatu perbuatan. Fi'il di sini maksudnya adalah ijad, mewujudkan sesuatu. Sehingga bukan hanya tindakan anggota badan, tapi termasuk juga qaul. Ya, misalkan qul la ilaha illallah, jadi ucapkanlah la ilaha illallah, atau subbihisma rabbik, bertasbihlah, ya, sucikanlah nama Rabbmu. Naam. Ini qaul yatadhammanu talabal fi'li. Ini talabal ijad. Ala wajhil isti'la. Ala wajhil isti'la. Atas sisi isti'la. Ini posisi yang tinggi dari pihak yang punya ketinggian kepada pihak yang di bawahnya. Nah, itu namanya amr. Perkataan yang perkataan itu mengandung tuntutan mewujudkan sesuatu dari pihak yang tinggi kepada pihak yang rendah. Itu namanya amr. Seperti aqimus salata wa atuz zakata. Tegakkanlah oleh kalian salat. Tunaikanlah dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Ini qaul qaul rabbina tabaraka wa ta'ala. Yatadhammanu talabal fi'l. Ia mengandung tuntutan perbuatan yaitu iqamus shalah wa ita'uz zakah. Ala wajhil isti'la. Naam. Dari yang maha tinggi kepada hamba-hambanya. Nah, paham ini? Ini namanya amr. Namanya amr. Rasul kepada umatnya, orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, misalkan dia. Ya, seperti ini. Ini namanya amr. Kemudian berikutnya adalah siyaghul amr. Siyagh jamak dari sighat. Bentuk-bentuk perintah. Ya, lafaz. Ya, bentuk lafaz yang itu termasuk kategori perintah. Itu ada berapa? Arba. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah ada empat. Yang pertama adalah fi'lul amr. Ini yang paling tinggi. Ya, seperti utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Yang kedua adalah ismu fi'lil amr, isim fi'l amr. Seperti hayya 'alas shalah. Kemarilah ya menuju salat. Kemudian yang ketiga al-masdarun na'ib an fi'lil amr, masdar yang menggantikan fi'il amr. Seperti fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi. Fa darba darbar riqab. Yani idrib idribu ar-riqab. Baik, bila kalian menjumpai orang kafir maka penggalah leher-leher mereka. Nah, ini perangi. Perangilah mereka. Dan yang keempat adalah al-mudhari wal maqrun bil lamil amr. Fi'il mudhari yang beriringan dengan lamul amr. Seperti litu'minu billahi wa rasulih. Nah, empat ini disusun dengan tertib al-a'la ilal adna. Urutan dari yang paling tinggi tingkat amrnya hingga yang paling rendah. Pertama apa? Fi'il amr. Ini yang paling tinggi nilai amarnya. Dan di bawahnya isim fi'il amr. Berikutnya masdar yang menggantikan fi'il amr. Berikutnya fi'il mudhari yang beriringan dengan lamul amr. Nah, dan juga ini tertib minal awdah ya. Bila fi'il amr. Tertib dari yang paling jelas lafaz amarnya kepada yang di bawahnya. Tayyib. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullah wa qad istafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Kadang tuntutan perbuatan itu diambil faedah tidak dari sighat amr. Artinya kita bisa mengetahui ini ada bentuk talab, tuntutan ya, melaksanakan sesuatu, tapi tidak dari satu dari empat ini, tidak dari sifat amr. Nah, contohnya apa? Misal, contohnya Ay Yusuf, bila disifati, ada sifat di situ, bi annahu fardun aw wajibun aw mandubun aw ta'atun, bahwa sesuatu tadi itu wajib, ya, fard wajib atau sunnah, atau itu ketaatan, sesuatu yang ada nilai syariat gitu ya. Maka itu mengandung makna tuntutan, walaupun bukan sifat amr di situ, tidak ada sifat amr. Nah, misalkan apa? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi faja'antuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Atau ini bukan namanya, ini nahinya. Contoh, apa contohnya? Nam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada enggak di situ sifat amr? Enggak ada. Cuma di situ berita apa? Telah diwajibkan atas kalian puasa. Jelas? Nah, maka ayat tadi dipakai sebagai dalil untuk merintah orang itu puasa. Padahal di situ tidak ada apa? Tidak ada sifat amr. Tapi di situ ada bentuk sifat, yaitu bahwa puasa Allah sifatkan dengan apa? Wajib. Fardh. Jelas? Nah. Au yumdahu fa'ilu, atau perkara tadi dipuji orang yang melakukannya. Innallaha ma'as-sabiri. Misalkannya, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat-ayat seperti ini bisa di situ diambil kesimpulan adanya tuntutan untuk kamu itu sabar. Kenapa? Karena Allah bersama orang yang sabar. Ada tuntutan untuk kamu berbuat baik. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Paham? Au yudhammu tariku, atau orang yang meninggalkan perbuatan tadi atau perkara tadi dicela oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka di situ juga menunjukkan makna apa? Amr, ya, perintah. Nah, seperti misalkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Nah, mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat, Allah katakan besar kemurkaan Allah ya atas orang yang berbuat seperti itu. Ini berkata tapi tidak dia lakukan apa yang dia katakan. Nah, maka di sini ada apa? Bentuk tuntutan, yaitu jadilah kamu orang yang melakukan apa yang kamu katakan. Jangan sampai perbuatanmu menyelisih apa? Ucapanmu sendiri. Aw yatarattabu ala fi'li thawab aw ala tarki iqab, atau ada hasil dari melakukannya yaitu pahala, atau atas meninggalkannya ada hukuman. Maka yang seperti ini juga diambil faedah bah, ada di situ amar, tuntutan untuk melaksanakannya. Karena yang melakukannya dikasih pahala, yang meninggalkan dikasih apa? Hukuman. Baik. Dan ini adalah qaul al-jumhur. Ya. Waqad istafadu talabul fi'li sampai akhir ini. Ini ala qaul al-jumhur. Menurut pendapat jumhur ulama. Wa huwa shawab. Dan yang benar. Nah. Terus qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ma taqtadhihi sighatul amri. Sighatul amri indal itlaqi taqtadi wujubul ma'muri bihi. Taqtadi wujubal ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawran. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباك إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من نحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. نعم. Berikutnya adalah ma taqtadhihi sighatul amr. Apakah yang menjadi tuntutan sighat amr? Kalau kita sudah memahami pengertian amr dan kita mengetahui sighat amr, dan juga di sana ada bentuk lafaz yang walaupun tidak ada sighat amr bisa diambil di situ kesimpulan amr, paham ya? Yang sudah dibahas tadi. Sekarang kalau kita sudah mengetahui itu amr, lantas apa hasilnya? Sighat amr tadi itu menuntut kepada apa? Kepada apa yang ini maksudnya dari hukum? Kata Syekh di sini rahimahullah, sighatul amri indal itlaqi. Sighat amr ketika dimutlakkan. Indal itlaq ini al-mujarrad anil qara'in. Tidak ada qarinah apapun selain itu, amr. Taqtadi, maka sighat amr itu sendiri itu menuntut wujubal ma'mur bih. Wajibnya sesuatu yang diperintah. Ini satu hasilnya. Kalau kita sudah mengenal sighat amr, maka sighat amr itu menghasilkan faedah wujubal ma'mur bih. Wajibnya sesuatu yang diperintah. Hasil yang kedua, faedah yang kedua itu adalah apa? Al wal mubadarah bi fi'lihi fauran. Menuntut segera melaksanakannya. Tanpa apa? Menunda-nundanya. Jadi pada amar itu ada dua hasilnya, faedahnya. Wajibnya perkara tadi dan yang kedua untuk segera melakukannya. Tidak apa? Menunda-nundanya. Ma dalil? Apa dalilnya? Kata Syekh, "Fa minal adillah ala anna taqdil wujub." Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sighat amr itu menunjukkan faedah wajib adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul, akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Wajh dalalah, sisi pendalilannya dari ayat ini, annallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala hadzara al-mukhalifina an amri rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mentahdzir, mengingatkan untuk hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah. Bahwa akan menimpa mereka bila melakukan itu suatu fitnah. Wahiy zaik, yaitu penyimpangan. Nah, bahaya. Dan ini yang ditakutkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dari pihak kerabat Nabi SAW meminta untuk diberikan hak tanah yang dulu dikuasai muslimin di masa hidup Nabi SAW di perang Khaybar, Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Kenapa? Karena beliau mengetahui, mendengar langsung dari Nabi SAW bahwa harta peninggalan beliau itu adalah tidak diwariskan, tapi untuk muslimin. Paham? Dan beliau katakan, sungguh aku khawatir bila aku menyelisih satu saja perintah beliau, aku akan menyimpang. Dengan ayat ini, lihat Abu Bakar sendiri kuat di dalam memegang apa prinsip ini. Nah, tidak mau meninggalkan satu pun apa yang diketahui ini perintah Nabi, apapun resikonya. Bayangkan, ini yang menuntut ini keluarga Nabi sama-sama untuk diberikan haknya. Tidak, karena yang beliau ketahui Rasul sama-sama menyatakan bahwa apa yang beliau tinggalkan itu adalah untuk umat, bukan untuk ahli waris. Jadi tidak diwarisi. Fa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Fa innama warasul ilma. Nah, faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wahid. Ini baik. Begitu pula firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. wahai orang beriman, penuhilah ya Allah dan Rasulnya ketika keduanya mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Kemudian dilanjutkan dengan ayat wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini menunjukkan bahwa ya Allah menguasai hati setiap hamba. Oleh karena itu takutlah kalian bila tidak segera ya, tidak melaksanakan tuntutan Allah dan Rasulnya, Allah akan membalikkan hati kalian dari yang tadinya menyenangi kebaikan menjadi membencinya. 6 atau yang semisalnya. Wa annahu ilaihi tusyarud ban. Bahwasanya hanya kepadanya lah kalian dikumpulkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu diancam dengan apa? Yaitu fitnah berupa penyimpangan. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Maka kata Syekh, wa tahdzir bimitsl dzalik, tahdzir dengan ancaman yang semisal ini, la yakunu illa ala tarki wajib, tidak akan mungkin terjadi kecuali karena sebab meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya kan? Sebagaimana diterangkan sebelumnya dalam definisi hukum wajib. Ya, ma talaba syari ya. Fi'lahu ya kan? Talaban jaziman. Apa saja yang syariat menuntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang pasti. Nah, di mana pelakunya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya ya, pelakunya berhak mendapat pahala, yang meninggalkannya yaitu berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, maka fadalla, maka ini menunjukkan ala anna amra rasul, bahwa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam al mutlak, yang sifatnya mutlak ya, semata-mata perintah itu yaqtadi wujuba fi'lil maut, menuntut hukum wajibnya melakukan apa yang diperintah. Ini satu hasil bahwasanya al-amr yaqtadi wujub. Ya kan? Perintah menuntut hukum wajib. Kemudian hasil yang kedua, al-amr yaqtadi al-mubadarah. Perintah itu menuntut segera bi fi'li. Segera melakukannya. Apa dalilnya? Wa min al-adillah ala annahu lil faur, yang diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu menuntut untuk segera dilaksanakan, qauluhu ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Wal ma'murat asy-syar'iyyah khair, dan yang namanya perintah syariat itu adalah kebaikan ya. Sehingga masuk dalam makna khair dalam ayat ini ya. Baik. Maka al-amru bil istibaq ilaiha, perintah untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, ini dalil ala wujubil mubadarah. Nah, yang menunjukkan wajibnya untuk segera dilaksanakan selagi kesempatan, kemampuan itu apa? Ada. 6. Dan juga sebagaimana dalam ayat tadi, istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tusyarud. Menunjukkan adanya apa? Perintah untuk segera. Nah, dan jangan menunda-nunda, karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati setiap hamba. Yang kalau kita menunda-nundanya, boleh jadi ada saatnya apa? Hati itu diterbalikkan. Yang tadinya punya keinginan melakukannya jadi tidak lagi. Yang tadinya menyenangi perbuatan tadi tidak lagi menyenanginya. Dan seterusnya. Nah, ini hasilnya. Dan juga kata beliau rahimallahu wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nas ma amarahum bihi minan nahri wal halq yaumul hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak suka. Mereka mengakhirkan perintah Nabi untuk menyembelih ya, hadyu dan menyukur rambutnya pada hari Hudaybiyah. Berangkatkan untuk apa? Melakukan umrah. Ya. Sampai di Mekah sebelum masuk, cegah oleh musyrikin. Tak boleh, tahun ini tidak bisa. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Saat itu Nabi perintahkan untuk mereka sembelih hewan dan cukur, tanda apa? Tahalul. Tanda sudah selesai sudah. Itu tidak ada yang langsung melaksanakan. Ya, padahal ini perintah. Sampai akhirnya beliau masuk menemui Ummu Salamah dalam kemahnya. Diceritakan kepada Ummu Salamah apa yang beliau dapati dari mereka yang tidak segera melaksanakan perintah. Sampai kemudian Ummu Salamah memberi apa? Yaitu saran agar beliau yang lakukan terlebih dahulu. Beliau pun mencukur. Maka ketika mereka melihat Nabi melakukannya, langsung mereka apa? Melakukannya. Nah, syahid yang pertama tadi, ketika beliau tidak apa melihat mereka tidak segera, beliau membenci. Kenapa kok enggak segera? Nah, ini alasan yang berikutnya menunjukkan bahwasanya al-amr yaqtadi apa? Al-mubadara bil fi'l. Dan juga alasan yang lain adalah dari sisi akalnya, wali annal mubadara bil fi'l ahwat wa abra. Karena segera melakukan perbuatan itu lebih menunjukkan kehati-hatian dan lebih cepat dalam melepas tanggung jawab. Ya kan? Jadi lebih disukai, ya kan? Lebih hati-hati dan lebih cepat dalam melepas tanggung jawab. Wa ta'khir, sementara ta'khir menunda-nunda perintah, lahu afat, memiliki banyak sekali apa? Kerusakan. Naam. Sebagaimana tindakan Bani Israel. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Tidak langsung dikerjakan. Tapi apa? Mendebat nabinya dulu. Ya, sampai Allah katakan apa? Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir mereka dilakukan. Ini dalam bentuk apa? Celaan terhadap tindakan mereka yang seperti itu. Tidak segera melaksanakan apa yang diperintah. Ya, toh? Nah, dan juga banyak lagi kerusakan yang lain yang akibat apa? Takhir, mengakhirkan atau menunda-nunda perintah. Nah, dan juga wayaqtadi tarakumul wajibat. Sikap menunda-nunda mengakhirkan perintah itu akan menuntut apa? Bertumpuknya kewajiban. Perintah ini sudah turun, enggak dikerjakan. Terus sampai datang perintah berikutnya, akhirnya apa? Double tugasnya. Berat lagi bebannya. Hatta ya'jiza anha, sampai akhirnya apa? Seseorang bisa saja lemah, tidak bisa melakukannya. Kenapa? Menumpuk-numpuk tugas. Ya kan? Nah, ini hukum asalnya yang namanya al-amr itu, atau sighatul amr taqtadi wujub al-ma'mur bihi wal mubadara fi fi'lihi fawran. Nah, kalau singkatnya itu taqtadi al-wujub wal mubadara itu wal fawr. Nah, bisa. Ini intinya, kesimpulannya. Kemudian beliau katakan wa qad yakhrujul amru anil wujub wal fawriyah. Kadang amr ini keluar dari asalnya, tidak lagi wajib dan tidak lagi segera. Tam, artinya khilaful asl, menyelisih apa? Hukum asal. Pasti itu apa? Li dalilin. Karena adanya dalil. Maksudnya dalil di sini adalah qarinah. Yaqtadi dzalik, yang menuntut ya, dihukuminya hal itu. Ini keluarnya dari hukum asal. Nah, apa saja nanti kan diterangkan. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fayakhruju 'anil wujubi ila ma'anin minha al-awwalu an-nadbu kaqawlihi ta'ala wa ashhadu idza tabaya'tum fal-amru bil-ishhad bil-ishhadi 'ala tabayyu'i 'ala tabayyu'i lin-nadbi bidalilin أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. الثاني الإباحة وأكثر ما يقع ذلك ولم يشهد. الثاني الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحضر أو jawaban al apa hadri idza warada ba'da al hadri aw jawaban lima yatawahhamu annahu mahdhurun misaluhu ba'da al hadri qawluhu ta'ala وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَالْأَمْرُ بِالِاصْطِيَادِ لِلْإِبَاحَةِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْحَذْرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرُ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمِثَالُهُ جَوَابًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْذُورٌ قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع أن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعدها على بعد الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا الآية فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراجي إلى التراخي مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها ما لا يتم المأمور إلا به نعم خلاص ما di sini Syekh rahimahullah menunjukkan pada kita kondisi keluarnya amar ini dari asalnya tidak lagi wajib dan tidak lagi alal faur untuk segera dilaksanakan. Yang pertama, kadang amr itu menunjukkan faedah nadab, sunnah saja, tidak wajib. Contoh kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa ashhidu idza tabayatum, dan datanglah saksi, ya, buatlah persaksian bila kalian melakukan jual beli. Adanya apa? Isyhad, mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli. Ini amr kan? Ashhidu, ya. Sirat amr ini, bahkan ini sirat yang Allah, yang a'la, yang paling jelas dan paling tinggi, langsung dengan bentuk fi'il amr. Fal amr bil isyhad ala tabayu lin nadab. Hanya saja kata saya di sini, perintah mendatangkan saksi atas tindakan jual beli itu menunjukkan makna sunnah. La lil wujub, tidak menunjukkan makna apa? Wajib. Kesimpulan seperti ini dituntut apa? Dalil, ya kan? Mana dalilnya? Bidalil, dengan dalil anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan, pernah membeli seekor kuda, min Arabi, dari seorang Arabi, walam yushhid, dan beliau tidak datangkan saksi. Nah, jelas? Baik. Maka di dalam membuat kesimpulan hukum, yang paling penting dari perkara yang harus diperhatikan adalah jam'ul adillah. Ingat, harus mengumpulkan apa? Dalil-dalil yang ada. Tidak bisa kalau kita cuma melihat dari satu dalil, tidak melihat dalil yang lain. Karena apa? Akan menimbulkan kesimpulan yang keliru. Coba seandainya kita hanya membaca ayat ini saja, wa ashhidu idza tabayatum, kemudian kita terapkan ilmu usul, ya kan? Maka kita akan menyimpulkan bahwa al ishad ala tabayu, mendatangkan saksi atas tindakan jual beli, itu wajib. Kenapa? Amr. Wal asr fil amr al wujub. Ya. Apa ya? Awal amr yaqtadi al wujub. Ya kan? Kesimpulannya begitu. Kenapa? Yang dilihat satu sisi, satu dalil. Ini keliru. Kenapa? Karena di sana ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum asalnya. Hadis ini. Jelas? Sehingga kalau ingin tepat dalam menyimpulkan hukum suatu masalah, yang paling penting dari perkara yang harus diperhatikan adalah jam'ul adillah. Dari dia gabungkan dalil-dalil yang ada dalam masalah tadi, kumpulkan semampu yang dia bisa lakukan. Jangan apa? Tergesa-gesa. Karena bisa saja seperti ini, keluar dari asalnya, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Dan juga menunjukkan kepada kita di sini bahwa ayat Al-Quran itu bisa apa? Ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuatu yang mutlak, ya, itu bisa dikait, dibatasi dengan hadis. Ya. Dan yang semisalnya, nanti akan ada lewat pembahasannya. Sehingga di sini kedudukan Al-Quran was Sunnah itu sama dari sisi apa? Pendalilan. Ya. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa Taala turunkan Al-Quran itu kepada Rasulnya SAW, sehingga beliau yang paling mengerti apa yang dimaukan dari Al-Quran tadi. Faham? Nah. sebagaimana dalam ayat itu bayyana linnas ma nuzila ilaihim, untuk kau terangkan pada manusia apakah yang diturunkan pada mereka Al-Qur'an tadi. Sehingga sunnah Nabi SAW itu sebagai penafsir daripada apa? Al-Qur'an. Dan ini sudah pernah disinggung dalam usul tafsir. Contoh lagi lebih rendah dari ini. Amr itu, perintah itu yang asalnya wajib bisa keluar dari asalnya menjadi mubah, bukan lagi sunnah. Mubah. Enggak ada lagi tuntutan. Mubah itu kan tidak diperintah, tidak dilarang ya. Mubah, enggak ada lagi dituntut. Padahal amal ini asalnya apa? Wajib, tuntutan tinggi nih. Bisa turun jadi sunnah, tuntutannya rendah. Bahkan bisa turun lagi jadi mubah, enggak ada tuntutan. Padahal sifatnya amr. Bagaimana itu? Kata Syekh, wa aktsaru ma yaqul dzalik, dan kebanyakan itu terjadi idza warada ba'dal hadr. Kalau datang perintah setelah sebelumnya ada hadr, larangan. Iya, sebelumnya itu ada pembahasan yang melarang sesuatu tadi. Kemudian setelah itu ada lafaz yang merintah melakukannya. Perbuatan tadi diperintah padahal sebelumnya dilarang. Nah, ini seringkali kayak gini nih, menunjukkan perintah tadi itu lil ibahah. Itu menunjukkan apa? Hukum mubah, bukan wajib. Bukan sunnah, tapi mubah. Nah, ini harus diingat. Awujuban. Lima bukannya au jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur, atau seringkalinya yang demikian ini didapati pada lafaz yang merupakan jawaban perkara yang kesannya itu larangan. Jadi sebelumnya ada kesan bahwa ini terlarang, kemudian datanglah lafaz merintah sebagai jawaban bahwa itu tidak benar kesan itu. Contoh perintah yang sebelumnya ada larangan. Qaulu ta'ala wa idza halaltum fastadu, dan bila kalian telah halal dari ihram kalian itu ya, telah halal, maka berburulah kalian. Perintah untuk berburu. Wal aslu ya fil amr lil wujub. Asalnya perintah untuk meninggalkan makna wajib. Apakah ayat ini bisa dipakai dalil untuk menunjukkan wajibnya berburu setelah tahallul? Nah, saya katakan di sini fal amru bil istiyad lil ibahah. Perintah berburu dalam ayat ini itu faedahnya hukumnya adalah mubah. Artinya kalau kalian sudah halal, sudah lepas dari ikatan ihram kalian, maka silahkan. Silahkan di sini maksudnya boleh kalian berburu. Kenapa? Liwuku'ihi, karena jatuhnya lafaz ini ba'dal hadr, setelah larangan. Al-mustafad, yang larangan ini diambil faedah min qawli ta'ala, dari firman ta'ala ghaira muhilis sayd wa antum hurum, tanpa menghalalkan buruan sementara kalian sedang ihram. Lafaz ini menunjukkan enggak boleh orang yang sedang ihram melakukan apa? Tindakan berburu. Ya kan? Ini. Kemudian baru datang lafaz tadi. Wa idza halaltum fastadu. Jelas. Nah, begitu pun dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazurha. Atau kama qala. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Ketahuilah sekarang ya, ziarah kubur. Ini menunjukkan apa? Ziarah kubur itu mubah. Jelas? Bukan wajib. Walaupun sifat ini amr. Kenapa? Karena jatuhnya sifat amr ini setelah sebelumnya ya ada apa? Pelarangan. tidak boleh ziarah kubur. Setelah itu ada perintah. Maka ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu hukumnya adalah mubah. Paham? Nah. Kemudian contoh kondisi yang kedua, makna ibahah pada surat Amr itu seringkali juga muncul pada pernyataan yang merupakan jawaban sesuatu yang mengesankan kalau itu larangan, seperti sabda Nabi SAW, if'al wala haraj, lakukan, la haraj, tidak dosa, enggak apa-apa gitu, lakukan. Ini ucapan Nabi fi jawabi man sa'aluhu, yang beliau ucapkan ketika menjawab orang yang bertanya kepada beliau fi hajatil wada, di saat haji wada, an taqdimi af'alil hajj, an taqdimi af'alil hajj, dari mendahulukan perbuatan haji antara nyukur, ya, menyembelih, ya, dengan yang lainnya. Ini mana yang lebih dulu? Ya, merapat jamrahnya. Cukur, nyembelih, apa jamrah? Mana yang lebih dulu? Apakah boleh diacak gitu? Datang orang, ya Rasul, saya nyembelih sebelum menyukur. Ya Rasul, saya melakukan ini sebelum ini. Maka boleh katakan, if Allah haraj, lakukan, tidak apa-apa, tidak dosa. Datang lagi, ya Rasul, saya enggak urut begini, if Allah haraj, ini ya, lakukan, tidak apa-apa. Ah, ini kan if'al, ini sigat amr ya, lakukan. Apakah menunjukkan perintah seperti itu dalam artian wajib? Tidak. Kenapa? Karena ucapan Nabi ini ya, sebagai jawaban dari seseorang yang mengesankan kalau perbuatannya itu enggak boleh. Ya, maka lakukan, maksudnya enggak apa-apa, lakukan. Ini mubah. Paham? Nah, juga seperti apa, perintah mendatangi istri setelah suci dari haid, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka bila perempuan atau istri kalian telah suci dari haid, datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan ya kepada kalian. Apakah hukumnya berjima setelah istri berhenti dari haid? Ini perintah. Aku wajib? Nah, tidak. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya apa? Ada larangan. Paham? Fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah kaum wanita ini istri kalian di saat haid, jangan dijimai. Ini kan namanya hadar, larangan. Ketika mereka telah suci, silakan kalian datangi. Maksudnya datangi di sini bukan harus, boleh, sudah boleh lagi, paham? Begitu. Cuma di sini ada yang perlu dikasih apa? Koreksi. Wassahih, dan yang benar dalam ungkapannya yang lebih tepat itu, annal amr, bahwa perintah itu, ba'dal hadar, yang ada setelah larangan, yufidu, memberikan faedah, hukma ma qablahu, hukum sebelumnya. Faqad yakunu wajiban, bisa jadi wajib karena sebelumnya wajib, waqad yakunu mustahabban, dan bisa jadi sunnah ketika sebelum ada larangan itu asalnya sunnah. Waqad yakunu mubahan, dan kadang dihukumi mubah karena sebelum larangan hukumnya mubah. Jadi yang paling tepat adalah melihat apa asalnya. Tidak harus amr tadi setiap kali jatuh setelah hadar, setelah larangan, langsung faedahnya mubah. Tidak harus. Paham? Artinya ini tidak alal itlaq. Tapi yang lebih tepat adalah melihat sebelum larangan ini apa. Larangan, perintah. Nah, perintah ini hukumnya apa? Lihat sebelum larangan apa hukumnya. Kalau sebelum larangan tadi hukumnya wajib, ya perintahnya wajib. Sebelum larangan tadi sunnah, perintah di sini sunnah. Sebelum larangan tadi mubah, ya perintah di sini mubah. Begitu. Jadi perintah yang jatuh setelah larangan itu kembali kepada apa? Kepada asal perkaranya. Itu yang lebih tepat. Yang mana asal perkaranya belum tentu mubah. Paham? Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Karena nanti apa akan ada lafaz-lafaz dalam ayat hadis yang enggak mungkin ini diterapkan. Baik. Terus yang berikutnya, bahkan lebih rendah dari ibahah. Amr ini keluar dari asalnya sampai tingkat yang paling rendah, yaitu tahdid, ancaman. Bukan lagi apa tuntutan perintah, tapi ini sifatnya ancaman. Justru kalau kamu lakukan itu akan mendatangkan hukuman buatmu. Contohnya apa? Kaqauli ta'ala, seperti firman ta'ala, i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kalian lakukan. Apakah menunjukkan ya berbuat semaunya kita ini wajib? Tidak. Sifatnya ini amr, tapi tidak difahami dari sini apa wajibnya hukum ini. Nah, karena ini siaknya itu siakut tahdi. Konteksnya itu apa? Konteks ancaman ini, bukan sifatnya perintah yang dibawa kepada asalnya. Contoh lagi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silakan dia beriman, siapa yang ingin silakan dia kufur. Inna a'tadna lidzalimina nara, sungguh kami siapkan untuk orang yang zalim neraka. Apakah mendirikan beriman atau kufur itu sesuatu yang wajib dalam satu waktu? Satu waktu diwajibkan beriman, satu waktu diwajibkan kufur. Kenapa? Sama-sama sifatnya amar. Kan enggak mungkin ya? Mustahil. Nah, sehingga harus dilihat juga apa? Siyakul kalam. Konteks kalamnya. Nah, kata Syekh, fadzikrul wa'idi ba'dal amril mazkur dalilun ala annahu litahdid. Disebutkannya ancaman setelah perintah yang disebutkan tadi menunjukkan ini maksudnya ancaman. Jelas? Baik. Jadi ini lebih mendidik kita di dalam memahami nas. Ya. Memang asalnya perintah itu lil wujub, ya, untuk menunjukkan makna wajib. Tapi di sana ada kondisi-kondisi tertentu di mana perintah itu tidak lagi diartikan wajib. Kadang dia turun di bawahnya sunnah. Kadang dia turun di bawahnya lagi mubah. Kadang lebih rendah lagi, yaitu apa? Justru itu ancaman. Nah, bukan menuntut dikerjakan, tapi justru menuntut apa? Ditinggalkan. Berikutnya, yang mengeluarkan amr ini dari asalnya yaitu fauliyah menjadi tarahi. Asalnya perintahkan segera, ya, kerjakan. Tapi ada kalanya perintah tadi tidak harus segera. Boleh apa? Diakhirkan, boleh ditunda. Contohnya, dalilnya adalah masalah qada Ramadan. Apa hukumnya qada Ramadan? Diperintah, ya kan? Nah, fasyamun min ayyamin ukhar. Wa in kuntum mardha aw ala safarin. Ya. Atau fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya kan? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaklah kalian ya ini mengqadanya di hari yang lain. Kalau dalam kondisi sakit atau safar yang menghalangi dari melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sehingga mengqada puasa Ramadan diperintah. Lakin akan tetapi dalil dalil, ada dalil yang menunjukkan ala annahu litarahi, bahwa mengqada puasa Ramadan itu tarahi, artinya boleh diakhirkan. Tidak harus apa? Ketika Ramadan berakhir langsung ya dia segera apa? Qada. Enggak boleh dia tunda. Nah, kenapa? Karena di sana ada dalil yang menunjukkan bolehnya ditunda. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang berkata, kana yakunu alayya shaum. Dahulu aku punya tanggungan puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Maka aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Lima wa dzalika lima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikarenakan kedudukannya Rasulullah SAW. Ini tersibukannya Aisyah dari apa? Melayani Rasulullah SAW. Sampai mau datang Ramadan berikutnya, pas bulan Sya'ban, baru itu diselesaikan qadanya. Nah, ini jelas. Kata Syekh, walau kana ta'khir muharrama, andai kan mengakhir qada Ramadan ini diharamkan, lama ukirat alaihi Aisyah, enggak mungkin Aisyah apa dibiarkan melakukan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa radhiyallahu anha. Nah, sehingga menunjukkan yang namanya amr ada kalanya tidak menunjukkan alal fawriyah, ya. Tapi ingat, segala sesuatu yang keluar dari hukum asal dituntut apa? Dituntut dalil. Dituntut dalil. Selama tidak ada dalil yang mengeluarkan dari asalnya, maka kembalikan kepada asalnya. Kembalikan kepada asalnya. Itu prinsip dalam fikih. Dulu ya. Masih ada satu fakran lagi, tapi kayaknya udah capek nih. Insyaallah kita tunda saja di teman yang datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ta'rif siyaqat, kemudian al-amr yaqtadi al-wujud والفوليا. Tadi dia jadi tempatnya saya, Ivan. Iya, tadi sebenarnya mau diajak bareng yang dimana lagi.